Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadits as-sabi' wal khamsun wa arba'umiyah. Hadis yang ke-457. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan an-na'yu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Nah, al-hadith hasan. Hasanahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hajar wa Albani fi Sahih At-Tirmidzi. Hadis ini hasan, dihasankan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hajar dan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. An-na'yu lughatan al-ikhbar bi mauti syakhsi. An-na'yu menurut bahasa artinya ialah mengkhabarkan kematian seseorang. Fihi dalilun ala anna an-na'ya alladhi min 'adati ahli al-jahiliyah muharramun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya an-na'yu yang dilakukan seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah diharamkan. Wahuwa idza mata fihim syarif ba'athu raqiban yunadi fil qabail. Yunadi fil qabail fayan'ahu ilaihim. Fahada huwa al-manhi anhu al-muharram. An-na'yu ala jahiliyah, atau seperti kebiasaan orang jahiliyah ialah ketika ada tokoh yang terpandang di kalangan mereka meninggal dunia, syarif itu tokoh yang terpandang, mereka mengirim seorang dengan menaiki binatang tunggangan, kemudian memberitahukan kepada semua kabilah-kabilah dan menyampaikan berita kematian itu dengan memuji-muji sang tokoh. Ya. Padahal kabilah-kabilah yang dituju itu sudah bukan kerabatnya lagi dan tidak ada hubungannya dengannya, yang tidak ada sangkut paut dengan apa ini, kepengurusan jenazah, ya, tidak ada urusan dengan mengurus jenazahnya, pamer dan mencari apa ini, simpati. Nah, ini yang disebut an-na'yu. Nah, min adatil jahiliyah. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, an-na'yu yang dilarang itu ialah jika memenuhi dua unsur. Yang pertama, dia memberitahu orang-orang yang tidak perlu tahu, tidak penting, tapi cari popularitas, ya, melebihi kerabatnya, melebihi temannya, ya, disampaikan kepada semua yang ada. Yang kedua, disertai dengan apa ini, puji-pujian atau ucapan yang seolah-olah tidak menerima kematian orang itu atau sangat berat ditinggal oleh orang itu, seolah-olah kalau tidak ada orang itu semuanya kacau. Nah, ini an-na'yu yang dilarang, yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tapi kalau yang meninggal dunia itu rakyat jelata, enggak punya kedudukan, ya mereka enggak mengirim orang dengan naik kendaraan keliling ke kabilah-kabilah untuk memberitahukan fulan meninggal. Enggak. Kenapa? Tidak punya nilai jual. Nah, malah diremehkan oleh kabilah-kabilah yang lain. Siapa itu? Pang sampah cukup pakai ditunjukkan ke kamu meninggal, ya. Emangnya ada urusan apa dengan kamu, ya? Gitu. Jadi yang diumumkan hanya apa ini? Tokoh yang terpandang. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahutaala al-hadits ats-tsamin wal khamsun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-458. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasiyah fil yaum alladhi mata fihi wa kha'ja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja An-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar menemui para sahabat menuju ke tempat sholat. Beliau menyusun shaf mereka dan bertakbir untuk sholat jenazah 4 kali. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, An-Najasyi ismuhu Ashamah, ya, ismuhu Ashamah ibnu Abhar. An-Najasyi ismuhu Ashamah ibnu Abhar. Namanya An-Najasyi ialah Ashamah ibnu Abhar. Walahu yadun karimah wa kabirah alal muslimin al muhajirin al awwalin. An-Najasyi memiliki tangan yang mulia dan andil yang cukup besar membantu kaum muslimin muhajirin yang pertama. Naam. Wa aslama wahdahu fi baladi atau fi bila nam fi baladi. Beliau meninggal dunia, beliau masuk Islam seorang diri di negerinya. Wa anna Jibril nazala min indillah fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi wafatih. Dan malaikat Jibril turun dari sisi Allah mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya An-Najasyi. Wa amarahu bi na'ihi ilal muslimin wassalati alaih. Dan Jibril memerintahkan Nabi untuk mengumumkan kematian Najasyi kepada kaum muslimin dan mensolatkan jenazahnya. Nah. Taib fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabu i'lami ahli al-mayyit wa aqaribihi wa man lahu bihi silah. Istihbabu i'lami ahli al-mayyit wa aqaribihi wa man lahu bihi silatun liyashhadu janazatahu wassala alaihi wa dafnihi. Fahada mustahab wa la yatanawaluhu an-nahyu an-na'am. Fahada mustahabun wala yatanawaluhu an-nahyu an-na'yi. Sunnah memberitahukan kematian kepada keluarga si mayat, sanak kerabatnya, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mayat untuk menyaksikan jenazahnya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Yang seperti ini disunahkan dan tidak termasuk an-na'yu yang dilarang. Ingat ya, yang diberitahu cuma siapa? Keluarganya si mayat, kerabatnya, teman-temannya, dan yang ada hubungan dengan apa ini? Si mayat, untuk mengurus jenazah. Berarti anak yu itu ada dua, ya. Anak yu al-manhi anhu dan anak yu al-mustahab. Anak yu yang dilarang dan anak yu yang disunahkan. Asaniyah, faedah yang kedua. Jawazu shalah alal janazah fil musalla wala siyama idza kana al jam'u kabira. Boleh salat jenazah di tanah lapang, apalagi kalau jamaah yang ikut salat banyak, jumlahnya besar. Jadi jangan menganggap kalau sholat jenazah itu harus di masjid. Di tanah lapang pun enggak apa-apa. Apalagi kalau jamaahnya banyak, enggak cukup menampung jamaah yang ikut sholat jenazah. Maka yang lebih afdol di tanah lapang agar bisa menampung jamaah yang lebih besar. Asalisah. Faedah yang ketiga. At-takbir fi sholatil janazati arba'an. Takbir dalam sholat janazah itu 4 kali. Naam. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca solawat Nabi. Takbir yang ketiga, keempat baca doa untuk si mayat, ya. Nah, ketiga, empat, nah, doa. Setelah itu salam. Al-Faidah itu Ar-Rabi'ah. Ikhtalaf al-ulama fi sholati alal ghaib. Di para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat ghaib. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik wa adba'uhuma ila anha la tusra'. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik wa atba'uhuma ila annaha la tusra'u. Abu Hanifah dan Imam Malik serta pengikut mereka berpendapat sholat ghaib itu tidak disyariatkan secara mutlak. Nah, sholat ghaib itu gak ada jenazahnya di depan jamaah, ya. Nah, jenazahnya di seberang sana, di Lombok, ya. Nah, kita di sini, namanya sholat ghaib. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik serta pengikut mereka, tidak disyariatkan sholat ghaib. Kalau ada yang mengatakan, loh, Nabi mensolati Raja Najasyi, padahal Najasyi tidak ada di tempat itu, tapi meninggal di negerinya sendiri, bukankah itu sholat ghaib? Mereka jawab, itu khususiyah untuk Nabi. Nah, khusus untuk Nabi yang mensolatinya, ya. Wa dhahaba asy-Syafi'i wa Ahmad wa atba'uhuma ila annaha masru'atun wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa atba'uhuma ila annaha masraton. Sementara itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta para pengikut mereka berpendapat sholat ghaib itu disyariatkan secara mutlak. Nah, sholat jenazah untuk mayat yang ada di seberang, di luar pulau atau semisalnya. Ya. Dasarnya ya hadis ini. Wa dhahaba Imam Ahmad fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berpendapat fihi tafsir, dirinci, in kana al-ghaib lam yusalla alaihi mithlu an-najasi sulli alaihi wa in kana qad sulli alaihi faqad saqata fardul kifayati alil muslimin. In kana al-ghaib lam yusalla alaihi mithlu an-najasi sulli alaihi wa in kana qad sulli alaihi faqad saqata fardul kifayati anil muslimin. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat sholat ghaib itu dirinci. Jika si ghaib itu mayat yang tidak ada di tempat itu belum disolatkan di tempatnya seperti An-Najasi, karena dia seorang diri yang masuk Islam, tidak ada yang nyolat jenazahnya, maka baru disolatkan secara ghaib. Tapi kalau sudah disolatkan oleh penduduk setempat di tempatnya, maka gugurlah kewajiban fardu kifayah untuk kaum muslimin yang lain. Tak usah disolatkan. Nah, ya. Wahadal qaul rajahahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Pendapat ini dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Baik. Jadi yang kuat ya. Kalau memang di anggap sudah ada yang mensolatkan jenazahnya, maka kita gak usah sholat ghaib. Tapi kalau diduga sangat kuat gak ada yang mensolatkan jenazahnya karena dia mati di negeri kafir misalkan saat berkunjung ke sana, maka disolatkan secara apa ini? Ghaib. Terbukti setelah kejadian Nabi SAW mensolatkan Raja An-Najasi secara ghaib, banyak para sahabat yang meninggal dunia di zaman Nabi di luar kota Madinah, tapi beliau tidak solat ghaib di Madinah bersama para sahabat yang ada di Madinah. Enggak ada riwayat yang menunjukkan itu. Bahkan masalah solat ghaib ini dalilnya hanya peristiwa apa ini? An-Najasyi. Ini semakin memperkuat pendapat yang ketiga ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi seandainya kaum muslimin sholat gaib, ya sudah, ini juga ikhtilaf, ijtihadiyah. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang lain berpendapat disyariatkan. Ya. Nah, sholat gaib. Wallahu ta'ala. Nah, ada pun hadis berikutnya insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassallahu ma'ana subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.